kelebihan. Cintaku ini kasih, kan ku jaga dirimu. Sayang itu pasti, kan ku korbankan segalanya untukmu kasih. Karena kau lah yang membuat tersipu, dan kau lah yang menghias hari-hariku. Anytime you need me, baby, I'll be here for you. Cause every time I need you, you were always there for me. I'll be loving you, oh baby, every night and day, and your one and only.